sana sendiri orangnya. Iya, betul. Ku baca dalam majalah, Nona mencari jodoh. Apakah betul, hai Nona, tentang berita itu? Syaratnya yang engkau ajukan, pastikan ku coba tu memenuhinya. Rumah mewah serta isinya, mobil mewah serta supirnya. Hei, terlalu benar oh permintaanmu. Mau kek, enggak kek, terserah. Ya, kurangin dikit deh. Ku baca dalam majalah, Nona mencari jodoh. Apakah betul, hai Nona, tentang berita itu? Jadi syaratnya yang engkau ajukan, pastikan ku coba ku memenuhinya. Rumah mewah serta isinya, gele. Mobil mewah serta supirnya. Hei, terlalu benar oh permintaanmu. Kalau ada, ya boleh. Kalau enggak, tak usah ya. Enggak sanggup deh.